السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-154. Baca Bu Kurnia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dan kami angkat di atas mereka gunung Tur dengan perjanjian kepada mereka tentang perjanjian mereka, dan kami katakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu dalam keadaan sujud, dan kami katakan kepada mereka, jangan kalian melanggar hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Al-waw harfu istiqnaf, rofa' fi'il maldi, na fa'ilun, fauqa zorof makan, hum mudhafun ilai, at-tura maf'ulun bi dari rofa'a, bimisaqi jarwa majrur, him mudhafun ilai, al-waw harfu atfin, kul, kami katakan, fi'il maldi, mar ya? Kulna, jangan bilang kul, tapi bilangnya kulna. Oh ya, kulna. Sama jadinya. Entah. Kulna fi'il madi dengan na sebagai fa'il, nahnu sebagai fa'il, lahum jarwa majrur. Jangan bilang na, tapi na-nya. Na ya, na kulna fi'il madi dengan fa'ilnya na, lahum jarwa majrur, udkhulu fi'il amr, al-waw sebagai fa'il, al-baba maf'ulum bi. Sujadan hal ya. Sujadan ya kan. Wa al-waw harfu atfin, kulna fil madi dengan na sebagai fa'il, lahum jarwa majrur, la harfu nafyin, ta'du fil mudhari dengan al-waw sebagai fa'il, fis sabati jarwa majrur, al-waw kan la-nya la nahya kan. Jadi ta'du fil mudhari majzum. Majzum. Anam. Ta'adu fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Ya, la nahiyah ya Ustaz, ya bukan nafiyah ya, nahiyah larangan. Nahiyah fi'il mudhari majzum bila nahiyah, al-waw sebagai fa'il, fis sabati jarwa majrur, al-waw harfu atfin, akhadna fi'il madi dengan na sebagai fa'il, minhum jarwa majrur, misaqon maf'ulun bi, ghalidhon. Naat daripada misakon. Tafsirnya 154. Wa rafa'na fawqa ru'usuhum jabal turi. Fawqa ru'usihim kan dorob setelahnya. Oh iya. Mudhafin. Wa rafa'na fawqa ru'usihim jabal turi hina im tana'u anil tazami. Ini masdar anilil tizami bil ahdi al muakkadi. Anilil tizami bil ahdil muakkadil ladzi a'tauhu bil amali bi ahkamit taurati. Wa amarnahum ayyudkhulu baban. Gimana? Wa amarnahum ayyudkhulu baban baitul maqdisi sujadan. An Baitul. yadkhulu baba baitil maqdisi. Enggak usah ditaminin Sujada. ya. Baba Baitul Maqdisi Baba sujada. baitil, baitil. Oh, baitil. Oh iya, mudhafun ilaih ya. Baba Baitil Maqdisi sujadan. Fadkhulu yazah. Padahalu. Hulu, oh ya. Oh, bukan fil amr ya, mereka masuk. Fadakhulu yazhafuna ala asatahihim wa amarnahum alla ya'tadu bisaydi fi yaumis sabti fa'tadaw wasadu wa akhadna alaihim ahdan muakkadan fantaduhu ya fan wa fanqaduhu Fanaqaduhu, ini fil madhi. Oh. Fanaqaduhu. Ya, dan kami angkat di atas kepala-kepala mereka gunung Tur saat mereka menolak ya, menolak untuk mematuhi perjanjian yang kuat atau yang telah ditetapkan yang diberikan agar mereka mengerjakannya, untuk mereka mengerjakan hukum-hukum dalam kitab Taurat, dan kami perintahkan mereka masuk ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud. Namun mereka masuk dalam keadaan merangkak dengan apa ya, ngesot ya, dengan pantat-pantat mereka ya, apa, merangkak Ya, ya. dengan Makasih ya. diseret-seret gitu. Merangkak dengan pantat-pantat mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka untuk tidak menyalahi berburu ikan ya, menangkap ikan pada hari Sabtu, hari Sabat, pada hari Sabat, dan mereka melanggarnya dan mereka memburu memburu ikan atau menangkap ikan. Dan telah kami ambil perjanjian yang kuat kepada mereka dan mereka maka mereka melanggarnya. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan kami angkat di atas mereka gunung Tur. بِمِيثَاقِهِمْ, untuk mengambil janji kuat dari mereka. وَقُلْنَا لَهُمْ, dan kami katakan kepada mereka, اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا, ya masuklah kalian ke dalam pintu Baitul Maqdis sujada, dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti, dan kami katakan kepada mereka, janganlah kalian melampaui batas ya, melanggar aturan tentang hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka ya perjanjian yang sangat kuat. Ayat ini merupakan ringkasan dari apa yang sudah kita baca dalam surah Al-Baqarah ya, di mana yang pertama Allah mengambil, Allah angkat Bukit Tur di atas mereka. Lalu Allah ambil janji mereka agar apa? Agar menyembah Allah ya, agar menyembah Allah, berbuat baik kepada ya kerabat dan seterusnya. Namun mereka melanggarnya. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud, karena mereka baru saja dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukannya bersujud, mereka malah merangkak ya, ngesot ya, jalan ngesot. Kemudian ya, kami katakan atau Allah perintahkan kepada mereka agar mereka tidak ya menghormati hari Sabtu, ya tidak boleh mencari bekerja di hari Sabtu, ya mereka malah mencari khilah ya, mereka mencari jalan. Jadi mereka taruh jaringnya di hari Jumat gitu ya, kemudian ya, nanti di hari Ahad tinggal diambil. Nah, ini bentuk mencari celah dari ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sikapnya orang Yahudi. Orang Bani Israel itu seperti ini ya. Mereka seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya, saya mau beriman kalau ditunjukkan mukjizat yang nyata depan mata saya, maka kita katakan engkau berdusta. Kenapa? Karena sudah ada ya orang sepertimu dulu yang mereka ditunjukkan berbagai macam mukjizat, tapi tidak juga mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Harusnya, kalau sekiranya banyak yang mukjizat yang disisikan sebagai standar keimanan seorang, maka Bani Israel, orang Yahudi, adalah orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Banyak sekali mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Namun tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kejadiannya itu enggak lama, ya. Enggak lama setelah diselamatkan oleh Firaun, gitu ya. Mereka kufur nikmat, ya. Dikasih makanan dari surga, katanya bosan, maunya makanan dari bumi, ya. Kemudian baru aja ditinggal 40 hari sama Nabi Musa, pulang-pulang udah menyembah patung sapi. Banyak sekali ya pengingkaran dilakukan oleh Bani Israel yang menunjukkan bahwa ya seringkali mukjizat itu tidak membuat orang beriman, ya, karena bagi orang yang dalam hatinya ada pengingkaran, 1000 mukjizat pun tidak akan membuatnya beriman. Sementara orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam, ya, sekalipun tidak pernah melihat mukjizat yang nyata depan matanya, cukup dengan membaca Al-Qur'an, cukup dengan membaca dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertambah kuat keimanannya dari hari ke hari. Nah, ini sifatnya orang beriman. Kita enggak butuh mukjizat yang ya, nyata tersebut, ya. Cukup dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah mukjizat yang luar biasa. Kitab yang dalamnya terdapat petunjuk pada ya bagi manusia. Maka cukup bagi kita Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca Bu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Dan dengan maka kami hukum mereka atas pelanggaran mereka, dan kami mengambil janji mereka atas kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, dan perkataan mereka dan hati-hati mereka tertutup, terkunci. Tetapi Allah telah mengunci atas mereka dengan kekufuran mereka, tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Harfu atfin, alfa'u harfu atfin, bima jar wa majrur, naqadhi, mudhofun ilaih, Ustaz, ya? Fil mudhari. Oh ya, naqadhi, fil mudhari, him, maf'ulun bih, mithaqo, maf'ulun bih lagi, Ustaz, ya? Ya, maf'ul bih lagi. Hum mudhofun ilaih. Al-waw harfu atfin, atfin, kufri, ma'tuf. Ma'tuf ke ini, Ustaz. Naqadi, Ustaz. Enggak lah. Ma'tuf ke ini, ya? Ma'tuf mana? Kekupuran mereka. Hum, ya, Ustaz. Perjanjian mereka wa kufri. Entar dulu deh, nakdihim, nakdi ini apa ya irobnya? Karena kalau di sini fala annahum bisababi nakdihim, ya berarti bukan fi'il mudhari, ya. Iya enggak sih? Karena kan apa namanya di tafsir itu bisababi nakdihim ini kayak master gitu, ya. Naam. Iya kan? Lanjut saja. Wakuf. Benar. Jadi fabima nakdihim itu nakdi ini masdar ternyata dari nakodo yang kudu nakdon gitu, ya. Jadi banyak huruf jar, maknya ini mak zaidah aja, nafdi majrur dia. Oh, Cuma kalau bilang fi'il mudhari agak aneh juga sih. Kan kalau qada yaqdi gitu ya, ada ya-nya ini, kalau nakdihim kan otomatis majzum. Sementara nggak ada yang membuat dia majzum di sini. Berarti memang ini adalah majrur dari huruf ba. Ya, kufri maktub maktub ke nakli him mudofun ilai bi ayati jar wa madrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudofun ilai alwaw harfu adfin au qatli maktub ke nakli him mudofun ilai al anbiya'a mudofun mafulun bihzat. Maful bih dari qatli ya. Qatlina. Bi ghairi jar wa majrur haqqin mudhafun ilaih. Al waw harfu adfin qawli matub wa naqdi laysa. Perkataan. Qulihim. Him mudhafun ilaih qulubu sebagai mubtada. Mubtada. Na sebagai mudhafun ilaih gulfun sebagai khabar. Bal harfu istidrak ya. Ya. Taba'a fi'lun madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il 'alaiha jar wa majrur bi kufri jar wa majrur im mudhafun ilaih alfa'u harfu adfin la lanafiyah yu'minuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il illa adatul istisna qalilan mustasna. Fala annahum bisababi naqadihim lil uhudi. Tapi sebenarnya, jadi kalau qalilan itu sebenarnya dia na'at ya. Oh na'at. Mustasna itu biasanya dibuang gitu. Jadi kalau kayak gini itu takdirnya fala yu'minuna illa imanan qalilan. Begitu. Oh, nah, berarti naat dari yang dibuang nih mustasna. Taib fala annahum bisababi naqadihim lil uhudi wa kufrihim bi ayatillahi addallati ala sidqi rusulihi wa qatlihim lil anbiya'i zulman wa i'tida'an wa qaw Wa qawlihim wa qulubuna 'alaiha artiyatun sari. Ya. Fala tafaqahu ma taqulu bal tamasallahu 'alaiha bisababi kufrihim fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum. La yanfa'uhum. La yanfa'uhum. Dan maka kami melaknat mereka dengan sebab pelanggaran mereka. Dengan kepada janji-janji dan kekufuran mereka dengan ayat Allah. Dalil yang nyata. Atas kebenaran para rasul-rasulnya dan mereka membunuh para nabi dengan zalim dan ini ya Zat, tanpa hak ya. Melampaui batas dan perkataan mereka hati-hati kami atasnya tertutup maka tidak bermanfaat apa yang mereka katakan. Akan tetapi Allah menutup atas mereka hati mereka ya, menutup hati mereka atasnya dengan sebab kekufuran mereka dan mereka, maka tidak beriman mereka kecuali sedikit dan maka tidak bermanfaat bagi mereka. Oke, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alayha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka disebabkan pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang telah mereka buat dan disebabkan kekufuran mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan pembunuhan mereka para nabi-nabi Allah dengan tanpa hak dan disebabkan ucapan mereka qulubuna ghub, ya, hati-hati kami tertutup, bal taballahu 'alaiha bikufrihim, bahkan ya Allah tutup ya hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidaklah mereka beriman kecuali keimanan yang sedikit. Maksudnya ya keimanan yang tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu sifatnya seperti ini ya. Melanggar perjanjian, kemudian kufur pada Allah Subhanahu wa taala, membunuh para nabi dengan tanpa hak. Kemudian mereka berani berkata bahwa hati kami telah tertutup. Padahal bukan mereka yang menutup hati mereka. Bahkan Allah lah yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya menjadi kewaspadaan bagi kita gitu ya. Ketika seseorang seringkali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sering dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan makin menjauhkan dia dari kebenaran. Allah akan tutup hatinya, makin sulit untuk menerima kebenaran. Makanya sifat yang benar bagi seorang muslim ketika melakukan kesalahan adalah apa? Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ya kalau kita ya bersantai-santai, bersikap biasa-biasa saja ketika melakukan pelanggaran ya hukum-hukum Islam, khawatir ya Allah makin jauhkan kita dari kebenaran. Walayyadu billah. Nah. Baca Ustaz Bari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Dan dengan kekufuran mereka dan ucapan mereka kepada Maryam yang sangat keji. Al-wawu harfu atfin bikuprihi bikupri jar majrur im maf'ulun alwau harfu atfin qaulihi matub. Nah, yang mana yang maf'ul im yang mana mudhaf ilaih? Oh, mudhaf ilaih kupri mudhaf mudhaf ilaih him mudhaf ilaih alwau ya. Harfu atfin qaulihi matub him mudhafun ilaih ala maryama jar majrur maf'ulun buhtanan ala Maryam aja majrur aja majrur. Kenapa dia fathah? Karena kan Maryam guru munsharif, jadi dia jarnya dengan fathah. Buhtanan hal enggak, buhtanan itu maf'ul bih. Oh, maf'ul bih aziman jadi man'ut na'at. Dia maf'ul bih dari qaulihim ya, dari qaulihim. Baik, aziman na'at. Ya, Ustaz. Wa kadzalika la'annahum bisababi kufrihim wabtaraihim ala maryama bima nasbuhu. Gimana? Iftara'in master ya, iftara'in dari iftira'an. Oh. Iftara'ihim, iftara'ihim. Wabtaraihim. Wabtaraihim ala maryama bima nasbuhu ilaiha minazina. Wahya biri atin minhu bari wahya bari atun minhu wahya bari atun minhu dan demikian kami melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka dan tuduhan mereka kepada Siti Maryam dengan nasabuhu ilaiha apa? Ya maksudnya dengan menuduh bahwa Maryam itu berzina ya. Itu aja. Oh iya, dengan menuduh Siti Maryam itu berzina dan dia bari'ah apa Ustaz? Wahya bariyatun minhu. Yang berlepas diri dari perbuatan tersebut. Oh iya, dari perbuatan itu. Tapi barakallahu fikum jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bikufrihim wa qawlihim 'ala Maryam buhtanan 'adzima. Dan disebabkan karena kekufuran mereka dan juga perkataan mereka terhadap Maryam yang merupakan ya kedustaan yang sangat besar ya. Jadi di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang mereka menuduh Maryam yang saat itu hamil tanpa suami, ya telah melakukan perbuatan zina. Padahal Maryam memang diberi ya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ya wanita yang bisa hamil ya tanpa berhubungan dengan laki-laki. Ya, karena di dalam rahimnya ada seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, orang-orang Yahudi menuduh Maryam ini berzina. Ya. Bagaimana berzina ya? Sementara Maryam ini kan tinggalnya di tempat ibadah. Ya. Karena kita lihat kisahnya bahwa orang tuanya Maryam itu sudah nazar gitu ya. Sudah nazar, kalau nanti punya anak, dia akan persembahkan anaknya untuk menjadi ya orang yang menjaga rumah ibadah ya, hidup dan tinggal mengurus rumah ibadah sepanjang hidupnya. Itu nazar dari ayah dan ibunya. Makanya ketika ya yang lahir seorang perempuan ya, awalnya mereka agak kecewa ya, tapi karena apa namanya mereka sudah terlanjur bersumpah, maka dibuatkan sebuah tempat khusus ya, karena perempuan ini kan nggak seperti laki-laki ya, dibuatkan tempat khusus di dalam Baitul Maqdis ya, karena kejadian ini terjadinya di Baitul Maqdis. Dan Allah yang memberikan keajaiban berupa apa ya, Maryam ini hamil tanpa laki-laki ya, tanpa suami. Nah, orang Yahudi menjadikan kejadian ini sebagai momen ya untuk menuduh Maryam berzina ya. Tentu ini merupakan tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang sangat keji. Ini merupakan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kelebihan yang Allah berikan pada Maryam, satu-satunya wanita yang bisa hamil tanpa laki-laki. Nah, oleh karena itu Allah melaknat mereka. Jadi memang kalau kita baca Al-Qur'an, kaum yang sangat ingkar kepada Allah ya dengan pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa itu adalah orang Yahudi ya, orang Bani Israil. Dan apa yang terjadi di Palestina saat ini seakan menguatkan ya tindak tanduk mereka. Ya, justru kalau saya bilang ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina saat ini bukti kebenaran Al-Qur'an. Ternyata apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an benar. Kita saksikan ya depan mata sendiri ya, kita mengalami sendiri bagaimana orang-orang Yahudi itu betapa besarnya pelanggaran mereka ya. Betapa besarnya pelanggaran mereka. Ini justru makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Bu Hayati. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan perkataan mereka, sungguh kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Dan sungguh orang-orang yang berselisih di dalamnya benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak memiliki dengannya ilmu kecuali mengikuti persangkaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Al-waw harfu atfin qauli apa namanya isim boleh maktuf. Maktuf ya Ustaz. Atau ke belakang-belakang tuh kena dia. Nah, maksud. Him mudhafun ilaih, inna harfu taukidin wa nasbin, na domir mutasil isim inna, kotalna fi'il madi, na domir mutasil sebagai fa'il, al-masiha maf'ulun bih, Isa Isa badal dari al-masih, ibna badal juga, Maryam mudhafun ilaih, rasulah rasulah ini apa Ustaz? Badal juga. Badal lagi. Badal ya. Banyak Allahi. Banyak. Nah, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, al-waw harfu al-waw lil hal, qatalu qatalu manya manafiyah, qatalu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, al-waw harfu atfin, ma nafiyah juga ya, solabu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, ha al-ha'u sebagai maf'ulun bih ya Ustaz. Yeah. Al-waw harfu atfin, lakin harfu istidrak, syubbiha fil madi, mabni lil majhul, lahum jarwa majrur. Al-waw harfu arfin, inna harfu taukidin wa nasbin, alladzina isim mausul sebagai isim inna, ikhtalafu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, fihi jarwa majrur, lafi jarwa majrur ya. Lafi? Lamnya? Lam muzahlaqoh. Ya. Weh, ngerti muzahlaqoh, Masya Allah. Baca di mana, Bu? Muzahlaqoh ini, jadi gini, sebenarnya itu lam taukid ya. Lam taukid, alam muzahal itu lam taukid, tapi dia letaknya di kebelakangnya. Jadi makanya namanya muzahal. Di belakang. Tapi kalau biar gampang lam taukid aja nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Syakin isim majrur bifi minhu jarwa majrur, ma harfu nafin, lahum jarwa majrur, bihi jarwa majrur, min ilmi jarwa majrur, illa harfu atfin, harfu istisna, ittiba'a mustasna, adzonni mudhafun ilaih. Nah, itu bentuk istisnanya apa? Sempurna positif atau sempurna negatif atau tidak sempurna negatif? Itu bingung saya. Kenapa illa tiba'a, enggak ittiba'u misalnya? Atau misalnya sempurna. Ini sempurna enggak? Hah? Bingung Ustaz saya ke itu lupa. Ini kalimatnya. Sempurna negatif ya Ustaz. Oke, anggap ini benar gitu ya. ini apa? Jumlah isminya atau jumlah fi'liyah ya? Kan kalau kalimat sempurna berarti kan kalau nggak jumlah fi'liyah jumlah ismiyah gitu ya, ya kan? Mm-mm. Nah ini pertanyaannya ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya, nggak ada fi'ilnya. Ismiyah ya? Ismiyah. Sekarang pertanyaannya kalau ismiyah ini apaan? Mana mutadanya, mana khobarnya? Mana? Ayo ada yang bisa bantuin? Silakan di kolom chat. Ini malahum bihim min ilmin, ini mana mubtadanya, mana khobarnya? Ilmin mubtada Ustaz. Mubtada khobar fil fa'il maf'ul bih gitu kan? Ini apa nih? Ilminnya mubtada muakhor. Kok ilmin mubtada kan ada huruf jarnya? Min ilmi mutanam urfa. Ini rujaknya Zaidah ya. Rujaknya Zaidah. Ini asalnya berarti gimana? Ma ilmun lahum gitu ya. Jadi asalnya ma ilmun lahum. Jadi min ilmi itu minnya huruf jar Zaidah. Sebenarnya ilmin itu apa namanya? Ya majrur lafzon tapi marfu mahalan ya. Secara lafaz dia majrur tapi secara kedudukan dia marfu gitu. Makanya itiba'a kenapa ila tiba'a? Karena kaidahnya gimana kalau kalimatnya sempurna negatif? Dia boleh badal, boleh mansub ya. Baik. Ayo lanjut. Enggak apa-apa ini muraja aja ya jadi jangan lupa. Nah, Ustaz. Adhanni mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin ma nafiyah qatalu fi'il madhi. Al-waw sebagai fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Yaqinan sifat na'at. Nah dari mana? Sifat. Manutnya apa? Manutnya enggak ada di situ manut. Nah. Jadi enggak? Jadi apa? Hal, Ustaz. Hal ya. Ya, jadi mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Ya, yakinan sebagai hal. Nah, ayo. Wa bisababi qawlihim ala sabili tahakkumi wal istihza'i inna qatalna al-masih masiha Isa bani Maryam Maryama Rasulullah. Benar, Maryama. Apa nama Ustaz? Isa benar. Oh, Isa benar. Isa benar Maryama Rasulullah. Wa ma qatalu Isa wa ma salabuhu bal salabu rajulan syabihan bihi dhanan minhum annahu Isa. Wa manidda'a Ustaz. Manidda'a qatlahu minal yahudi wa kadhalika man aslama ilaihim minan nasara kulluhum waqi'una fi shakkin wa hayratin la ilma ladaihim illa tiba'a dhanna illa tiba'a dhanni wa ma qatal qataluhu mutayaqqinina bal syakkina mutawahhimina dan disebabkan ucapan mereka untuk apa mengejek dan memperolok-olok sungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Tetapi mereka hanya menyalib seorang laki-laki yang menyerupainya. Mereka menyangka dia adalah Isa putra Maryam. Siapa yang mengklaim telah membunuhnya dari kalangan Yahudi dan menyerahkannya kepada mereka dari kalangan Nasrani. Maka mereka semua termasuk dalam keraguan-raguan. Tidak ada ilmu pada mereka kecuali sekedar mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Sebaliknya mereka ragu-ragu hanya mengira-ngira saja. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah utusan Allah. Wama qatalu, ya padahal mereka tidaklah membunuhnya. Wama salabu, tidak pula mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ya klaimnya orang Yahudi mereka berhasil membunuh ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan klaim ini ternyata dipercaya oleh orang Nasrani. Makanya sampai hari ini kan orang Nasrani itu ya memperingati hari ya hari wafatnya Nabi Isa, kemudian hari diangkatnya Nabi Isa. Padahal kita kaum muslimin meyakini bahwasanya yang dibunuh dan disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi orang yang diserupakan oleh Allah ya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kita yakini bahwasanya Nabi Isa ketika kejadian tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ada penjelasannya pada ayat selanjutnya ya. Jadi Allah angkat Nabi Isa, Allah selamatkan dari pembunuhan dan penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi ya. Jadi yang dibunuh dan disalib bukan Nabi Isa. Tapi orang disebutkan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan dan penyaliban tersebut mereka benar-benar dalam keadaan ragu ya. Jadi orang Yahudi yang membunuh Nabi Isa termasuk orang Nasrani yang menyerahkan Nabi Isa. Ya karena ketika itu ya orang Nasrani didesak oleh orang Yahudi untuk menyerahkan Nabi Isa, maka mereka menyerahkannya. Itu baik yang menyerahkan ataupun yang membunuhnya sama-sama ragu apakah yang dibunuh adalah Nabi Isa atau bukan. Malahum bihi min 'ilmin illa tiba'adhon ya. Mereka tidaklah memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin. Jadi mereka ragu ya apakah yang mereka bunuh itu benar-benar Nabi Isa atau bukan ya. Kita kaum muslimin yang meyakini bahwa yang mereka bunuh bukan Nabi Isa berdasarkan ayat ini ya. Lalu kemana Nabi Isa? Ah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ya, silakan dibaca. Peserta baru kalau mau baca tunjuk tangan ya, biar nyata kalau bisa. Pak Edi baca, Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi Allah telah mengangkat kepadanya dan Allah itu maha perkasa dan maha adil. Bal harfu idrob rafa'a fi'il madhi hu maf'ul bi Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il ilahi jar majrur alwawu harfu atfin kana fi'il madhi nakis Allahu lafzu jalalah sebagai isim kana azizan khobar kana khobar pertama hakiman khobar kedua. Bal rafa'a Allahu Isa ilahi ibadanihi wa ruhihi hayyan wa khalaso minal ladina kafaru wa kana Allahu azizan fi milkihi hakiman fi tadbirihi wa qadaihi. Akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ibnu Isa kepadanya secara badan dan ruhnya hidup-hidup dalam keadaan hidup dan menyelamatkan dari orang-orang kafir itu, dan Allah itu maha perkasa terhadap miliknya itu. Gimana? Allah itu maha perkasa fi milkihi terhadap makhluk terhadap kerajaannya. Maha bijaksana. Maha bijaksana di dalam tadbir itu pengaturannya ya saya. Ya. Dan dalam qadha dan kekuasaannya. Qadha itu ketetapannya. Dan ketetapannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Bahkan Allah mengangkat ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada ya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Allah itu Maha kuasa melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi yang kita yakini sebagai seorang Muslim, ya, bahwa Nabi Isa sampai sekarang ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah ke langit, ya, dan sampai sekarang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dibunuh oleh orang Yahudi itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan oleh Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, baca mufliyah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Dan tidak ada dari salah seorang dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat itu mereka menjadi saksi bagi mereka. Nabi Isa ya menjadi saksi bagi mereka. Al-wawu harfu atfin, in harfu jazmin, min ahli jarwa majrurun, al-kitabi mudhafun ilaihi. In harfu jazmin, yang di jazmin yang mana? Nggak ada ya. Oh, jadi nafi gitu, Ustaz. Jadi innya, ini kan in yang dulu kita bahas ya, in sama ila. Jadi innya artinya bukan bukan jika, tapi tidak ya. Jadi ini itu harfu nafin aja. Nah. Ya, in harfu nafin min ahli jar wa majrurun al-kitabi mudhafun ilaihi illa adatul istisna la yu la alamu lamul taukid yu'minanna fi'lun mudhari'un yang nunnya sebentar. Yang bersama dengan nun taukid berarti dia mabni gitu ya. Ya. Yang bersama dengan nun taukid bihi jar wa majrurun qabla dhorof zaman, dhorfu zaman, mauti mudhafun ilaihi, alha'u mudhafun ilaihi, alwawu harfu atfin, yauma dhorfu zaman, al-qiyamati mudhafun ilaihi, yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, fa'ilnya huwa, alaihim jar wa majrurun, syahidan, khabar dari yakunu ya Ustaz. Nah. Tafsirnya, wa innahu la yabqa ahadun min ahli alkitabi ba'da nuzuli Isa akhir az-zamani illa aminun bihi qabla mautihi alaihi salamu wa yawmal qiyamati yakunu Isa alaihi salamu shahidan bi takdhibi man kadzabahu wa tasdiqun man saddaqahu. Dan sesungguhnya tidak watasdiqu man saddaqahu. Watasdiqi kan maksudnya ketakdibi ya. Oh ya. Watasdiqi man saddaqahu gitu. Watasdiqi man saddaqahu. Dan sesungguhnya tidak akan tersisa seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa pada akhir zaman kecuali mereka itu beriman sebelum kematian Isa alaihi salam. Dan pada hari kiamat Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu menjadi saksi atas kebohongan bagi siapa yang membohonginya dan kebenaran bagi siapa yang membenarkannya. Ya, bukan bohong itu yang mendustakan. Mendustakan itu maksudnya tidak menerima kenabiannya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Dan tidaklah ahlul kitab ya nanti pada akhir zaman kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebelum kematian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi yang kita yakini bahwa sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman ya akan turun ya nanti ketika ada Dajjal ya Nabi Isa pun akan turun. Dan Nabi Isa akan berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, akan berdiri di belakang Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwasannya, ya sekalipun Nabi Isa seorang Nabi, tapi dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Mahdi. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan pada hari kiamat, ya Nabi Isa akan menjadi saksi kepada kaumnya. Kepada yang mendesakannya, maka Nabi Isa akan mendesakannya. Kepada yang membenarkan ya kenabiannya, maka Nabi Isa pun akan membenarkannya. Ya, jadi yang kita yakini sebagai seorang Muslim, saat ini Nabi Isa masih diangkat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di akhir zaman ya, Nabi Isa akan turun ya, membantu Imam Mahdi dalam memerangi ya Dajjal ya. Dan pada akhirnya semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, tadi baca Bu Dahyaris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا فبظلم من الذين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أُخِلَّ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا maka disebabkan oleh orang-orang Yahudi maka Allah haramkan atas mereka yang baik-baik yang bagi mereka disebabkan bagi mereka dan disebabkan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Oh, disebabkan oleh mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Al-fa'u harfu atfin bizulmin jarwa majrur minal lazina jarwa majrur hadu fi'lun madi awaw sebagai fa'il haramna fi'il madi na sebagai fa'il alaihim jarwa majrur thayyibatin maf'ulun bi uhillat fi'il madi majhul lahum jarwa majrur alwaw harfu afin isoddi jarwa majrur him mudafun ilaih an sabili jarwa majrur Allah lafudzalala sebagai mudhofun ilaihi katsiran maf'ulun bi. Ya benar Ustaz. Nama. Sabila katsiran kasaban hal kali ya. Kasiran. Kan banyak menghalangi orang dari jalan Allah, berarti katsiran sebagai hal. Atau dia maf'ul mutlak juga bisa. Jadi Bobby Sot di masih beli Sot dan kasih kalau boleh juga kayak gitu. Ya, Pak. Pak bisa babi zolama, Ustaz ya? Zolama Yahudu. Tapi babi zulmi. Oh, zulmi. Kezaliman zulmun. Ya? Fa bisa babi zulmi zulmil Yahudu. Zulmil Yahudi. Zulmil Yahudi. Kan babi zulmil Yahudi bimar takabuhu minazunubil azimati haramallahu alaihim thayyibati minal makili. Hah? Minal ma'akili. Wa minal ma'akili. Kanat halalan lahum. Wa bisababi saddihim anfusahum wa ghairahum andinillahil qayyimi. Dan maka disebabkan oleh kezaliman. Qayyimi. Qayyimi, enggak pakai tasdik tak dia? Enggak. Qayyim. Oh, Qayyimi. Dan maka disebabkan oleh kezaliman orang Yahudi terhadap apa yang mereka lakukan. Yaitu berbuat dosa besar, Allah telah mengharapkan atas mereka makanan yang baik-baik, yang sebenarnya adalah halal bagi mereka, dan disebabkan oleh penolakan diri mereka sendiri dan selain mereka dari terhadap agama Allah yang kokoh. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Dan disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka makanan-makanan yang baik yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka mencegah banyak orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang Yahudi karena mereka suka berbuat ingkar, maka Allah haramkan makanan yang tadinya dihalalkan bagi mereka, ya. Jadi sebagai bentuk hukuman karena mereka suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, suka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang lain dari jalan kebaikan, maka Allah haramkan kepada mereka apa yang tadinya ya Allah haramkan, apa tadinya halal. Ini penjelasannya ada dalam surah Al-An'am, ya. Kalau antum buka ya surah Al-An'am ayat 146. Di situ disebutkan apa saja yang awalnya halal untuk mereka lalu diharamkan, ya. Lalu berfirman, "Ma'al ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamala dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'adm dhalika jazainahum bibaghihim wa inna la sadiqun." Jadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah, ya, kami haramkan semua hewan yang berkuku, ya. Jadi kalau ada hewan yang ada kukunya, maka diharamkan bagi orang Yahudi. Dan kami haramkan kepada mereka lemak dari sapi dan domba. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu, orang Yahudi itu haram bagi mereka memakan lemak sapi dan lemak domba, kecuali yang melekat di punggungnya, ya. Atau yang dalam isi perutnya, ya, atau yang bercampur dengan tulang, ya, artinya jerawan gitu, itu diharamkan untuk orang Yahudi. Kemudian yang bercampur dengan tulang, nah ini daging yang bercampur dengan tulang, berarti bahasa kita itu apa? Tetelan gitu, ya. Tetelan juga haram bagi orang Yahudi. Nah, larangan ini ya bukanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan hukuman bagi orang-orang Yahudi. Ya. Jadi larangan memakan tetelan, lemak, ya, kemudian jeroan, ini bukan perintah. Asalnya adalah hukuman, hukuman bagi orang Yahudi karena mereka suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan zaman sekarang pun, ya, kita pernah dengar ada orang Yahudi gitu, ya, bahwa mereka tuh punya aturan halal dan haram juga. Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini yang taat, ya, itu punya aturan halal dan haram. Di antara yang diharamkan pada mereka ya ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi ini bukan perintah, ya. Orang Yahudi kan bilang ini ada bentuk mentaati perintah, padahal ini adalah hukuman, bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka suka melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini insyaallah untuk materinya. Kita lihat pertanyaan. Apa ini? Oh, Bu Kuniati, ya? 156, Bu Tanan kok maful bih? Kita lihat. 156, mana Bu Tanan? Kalau bukan maful bih apa Bu Kuniati? Kita coba, kita ingin dengar pendapat dari Bu Kuniati. Mana Bu dokternya? Silakan Bu. Memangnya apa Bu kalau bukan maful bih? Itu kalau kan tadi dibilang isim majrur karena bi, ya, seperti yang pada ayat sebelumnya itu. Naqdi, kufri. Nah, itu kan bi kufri itu kan apa? Dia kan ma'tuf ke bi kufri, ya, tadi apa? Kalau isim memang mempunyai maful bih, ya. Qauli kan ma'tuf ke itu, ya, ma'tuf ke kufri, ya, tadi. Masdar. Ya, masdar itu kan isim, ya, Ustaz. Iya. Isim, ya, tapi memang punya maful bih, ya? Bisa. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, itu bisa beramal seperti amalan fi'il. Tadi kayaknya ada deh. Ini yang sebelumnya ayat 155 dicontohin enggak? Fabima anaqdihim misaqohum. Fabima anaqdihim misaqohum ini misaqo kan? Oh iya, maf'ul lagi ya. Beramal fi'il kan. Nafi kan masdar beramal fi'il. Oh, masdar beramal fi'il berarti ya. Ya, selanjutnya waqot lihimul anbiya'a. Lihat al-anbiya'a itu kan masuk kan? Apalagi bukan maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih. Dari mana? Dari qotlihim. Qotlihim ini masdar yang beramal fi'il. Ya. Ya, sama aja kayak yang ini. Jadi waqolihim buhtanan 'adziman ini maf'ul bih. Dari mana? Dari qawli yang beramal amalan fi'il. Amalan fi'il ya. Nah, fa'il itu. Syukran, Ustaz. Ya, baik, demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.